tâm thể đi. Netes maju ne moto, aku nangis ketiban ondo. Rodo tak kira perawan barang tak kawin anak esa kandang. Anjen aku wis rondo, rondo tu anakku limo. Nanging aku sepisa diwolang wali koyong goreng telo. Sapi mana larang regane mas, anak limo bedo bapake. Ake ake orang orang ora melo gawe melo omong. Itu rondo, rondo ne ompong duwe anak. Semono waya kawin nanggap bal-balan, tamune rame tenan nganti sing telo akeh sing pingsan. Amplope akeh tenan engko dhuwit karung-karungan, wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan. Rawan rondo padha semono waya kawin nanggap bal-balan, tamune rame tenan nganti sing ngendelok akeh sing pingsan. Amplope ah